Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bisyahri Ramadan walladhi akramana bilailatil qadar walladhi akramana bilqur'an wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyam fi syahri Ramadan waj'alna fihi ya Rabbana minal a'idina wal faizin ukhsyurna yawmal qiyamati ma'azumratis sa'imin wal qa'imin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت الجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul, bertemu di bulan mulia ini untuk bersama-sama belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, mengkabul amal kita. Kita dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'afu Ahlil Iman Biwada'ifi Syahri Ramadan. Kita sudah sampai kepada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi ma yakuluhu idza ra'a al-hilala. Ma jaa fi ma yakuluhu idza ra'a al-hilala. Ini sudah kelewat. Semoga ini bermanfaat untuk nanti. Kalau kita ketemu Ramadan yang tahun yang akan datang. Jadi apa yang diucapkan kalau kita melihat hilal Ramadan? Akan tapi ini bisa berlaku juga setiap hilal, setiap bulan baru datang, kita dihimbau untuk berdoa seperti doa yang akan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan, menceritakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala, kalau melihat hilal atau bulan baru, qala, beliau membaca, Allahumma ya Allah, ahillahu, tampakkan untukku, hadirkan untukku bulan baru itu, alaina, untuk kami, bil yumni, dengan dibarengi dengan keberkahan, wal imani, dan tambah imanku, wasalamati, dan bulan keselamatan, wal islami, semakin kuat keislamanku, rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa rabbukallah, seolah-olah ini menghadap kepada hilal, hey hilal, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Ini bagaimana adab dan Nabi selalu menyertakan dalam langkahnya ibadah. Dan di dalam ibadah ada permohonan. Dan dalam permohonan ini ada harapan dan prasangka baik. Melihat bulan baru, memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan ini bulan keberkahan, bulan keimanan. Dan diimbau kepada siapapun, kalau melihat hal yang baru, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, semoga itu adalah hal baru yang baik untuk kita. Sambil memohon kepada Allah apapun. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bulan sial. Ada bulan sial itu, ada sebagian masyarakat kita punya bulan sial. Ada bulan kapit ya, bentar lagi bulan kapit. Katanya bulan sial, gak ada bulan sial. Sial kalau lupa doa tadi. Bulan sial adalah bulan kemaksiatan. Hari naas adalah hari kita berdurhaka kepada Allah. Hari celaka adalah di saat kita tidak punya ketaatan. Semua hari adalah hari baik. Gak ada hari jelek. Yang menjadikan jelek adalah perilaku kita semuanya. Maka dari itu, selalulah kita berprasangka baik kepada Allah. Sambil kita memohon, di saat melihat bulan baru, ucapkan kalimat itu. Allahumma ya Allah, tampakkan, hadirkan untukku bulan ini adalah dengan kebaikan. Tambah iman, tambah Islam, kebahagiaan. Hadis berikut yang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah, ada Rasulullah itu, idza ra'al hilala, jika beliau melihat hilal, bulan baru, bertakbir, Allahu Akbar. Maha agung Allah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina. Tampakkan, hadirkan untuk kami bulan ini bil amni, dengan ketenteraman. Wal imani, dan tambah iman. Wassalamati, dan keselamatan. Wa taufiki, dan berikan kepada kami taufik di bulan ini. Kemudahan untuk melakukan kebaikan dan kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan, itu adalah taufik Rabbani. Indah. Memulai dengan memohon kepada Allah. Memulai dengan prasangka baik kepada Allah. Begitu juga dilihat, kita melihat pagi. Pandanglah pagi dengan harapan yang baik. Bukan dengan prasangka buruk. Jika kita masuk malam, pandanglah malam dengan harapan baik. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Sesuai dengan prasangka burukmu, itulah akan terwujud. Ada orang kerjaannya prasangka buruk. Bulan dibilang bulan petaka, bulan kapit, nyungseplah orang itu. Tapi kalau menganggap ini bulan berkah, berkah. Apalagi dibarengi dengan permohonan kepada Allah. Wattaufiq. Dan jadikan ini bulan taufik, ya Allah. Kemudahkan kami untuk mampu melakukan lima yuhibbu Rabbuna, yang dicintai oleh Allah. Wa yardha Rabbuna, dan yang diridai oleh Allah. Rabbuka, Rabbuna, wa Rabbuka Allah, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah. Rawahu Darimi fi sunanihi. Mari, diriwayatkan oleh Imam Darimi. Ini adalah secara umum doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Anda tidak bisa menghafal, cobalah untuk menghafal. Akan tapi kalau tidak belum bisa menghafal, paling tidak kita membiasakan menghadirkan kerinduan kita untuk berdoa seperti doanya Rasulullah. Paling tidak maknanya yang kita hadirkan di saat kita masuki bulan baru. Dan permasalahan besar buat kita saat ini ternyata bukan masalah tidak mau doa. Karena budaya kita sudah bergeser. Suruh menghafal bulan Arab itu tidak semuanya bisa. Coba mau dites sekarang. Kalau sudah bulan Januari, Februari, alhamdulillah. Ini tanggal 2, ini gajian tanggal berapa ini? Karena gajiannya tidak ada hubungannya dengan bulan Arab. Sehingga banyak kita lupa bulan Arab. Lalu bagaimana kita berdoa? Allahumma ahillahu alayna bil amni wal yumni was salamati wal imani wal islami. Maka kita pun harus mulai kembali membudayakan anak-anak kita untuk menghafal bulan Arab. Agar kita bisa mengamalkan ilmu ini. Membaca doa. Di saat kita tahu ini adalah bulan gelap, hari gelap, tanggal 29, berarti besok adalah hari putih, hari bulan baru. Menunggu bulan, sambil berdoa, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islami. Ini jadi masih banyak perlu berbenah kita. Dari ngafal hari bulannya pun masih perlu belajar baru lagi. Kemudian setelah itu mengingat kapan tanggal satunya karena tidak ada kajian. Kemudian setelah itu doanya pun perlu menghafal. Baik. Sudahlah kita mudahkan yang hafal, paling tidak ingat maknanya. Ya Allah, berikan keselamatan. Jadikan bulan baik buat saya. Gitu saja deh. Baik. Wa'an Qatadah binti Abad As-Sadusi. Diriwayatkan dari Qatadah ibn Ad-Di'amah As-Sadusi. Annahu balagahu, telah sampai berita kepadanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'a al-hilala, Nabi kalau melihat hilal, qala, beliau berkata, dengan perkataan yang menunjukkan kalau itu prasangka baik seorang nabi. Hilalu khairin, bulan kebaikan, ya. Biarpun ketemu bulan kapit, Nabi tetap ngomong hilalu khairin. Bulan kapit bulan apa sih? Dzulqa'dah, ya. Biarpun itu bulan kapit, tetap Nabi mengucapkan bulan hilalu khairin, bulan baik. Warushdin, petunjuk. Hilalu khairin, hilal kebaikan. Warushdin, petunjuk. Hilalu khairin warushdin, bulan kebaikan dan bulan petunjuk. Lalu ditambahi amantu billah, aku beriman kepada Allah yang maha kuasa untuk menghadirkan kebaikan di bulan-bulan ini. Kalau pulang masih percaya bulan kapit, bulan petaka, ini keterlaluan ini. Yang mendengar suara ini, lihat dimanapun Anda berada. Tidak ada bulan petaka, tidak ada bulan sengsara, tidak ada bulan sial. Mulailah awal bulan dengan mohon kepada Allah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu wahai rembulan. Tiga marat. Amantu billahi alladzi khalaqaka. Amantu billahi alladzi khalaqaka. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu wahai rembulan. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi menambahkan doa, alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bulan lalu mendatangkan bulan baru lagi, dan begitu seterusnya. Itulah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menghubungkan hari dengan Allah, minggu dengan Allah, bulan pun dengan Allah subhanahu wa taala. Kada rawahu Abu Daud, hadis riwayatkan oleh Imam Abdul Daud. Baik, sudah selesai. Berarti enggak ada hari sial. Keyakinan. Wong nikah pun pakai hari katanya bulan sial. Ini bagaimana orang? Hadir pengajian masih bingung hitung tanggal, sial tanggal. Ini ngaji atau enggak ini? Bulan berkah adalah bulan yang paling cepat kita melakukan kebaikan. Nikah paling cepat berkah. Gara-gara hitung-hitungan batal itu pernikahan. Siapa yang suruh hitung-hitung itu? Khusnudhan, sudahlah. Yang penting cocok. Liburmu kapan, liburku kapan, selesai. Yuk ketemu, selesai. Dihitung hari sial. Waduh, nasib buruk itu. Oh, setan menanti-nanti. Siapa yang percaya dengan hari sial, ditunggu sama setan. Kalau melanggar, disialkan betul sama setan. Memang dia sendiri yang memulai dengan kesialan, prasangka buruk kepada Allah. Yes, harus tegas kita. Kita sering ada orang mau nikah dan sebagainya, Buya, calon mertua saya enggak setuju kalau hari itu katanya hari sengsara. Itu pasti mertuamu enggak mau ngaji ke sini, ya. Atau enggak pernah ketemu ulama itu. Kamu ngambil mertua enggak kenal ulama, ya bahaya, kan? Semuanya dikis masalah. Sudah begitu acara nikahnya ngatur, tak tahu diundang syaitan. Aurat dibuka, kan undang syaitan, mengucir malaikat rahmat. Mulai dari harinya sudah begitu. Lagi itu masih dilanjutkan, harinya sudah enggak mau diatur. Harinya harus hari yang begini-begini. Kemudian setelah itu acaranya pun kalau enggak mengundang iblis, kalau enggak mengusir malaikat rahmat, enggak mau. Kalau ada acara, di situ dibuka aurat malaikat rahmat yang pergi. Kalau sudah malaikat rahmat yang pergi, apa yang bisa dikabul dari doa-doa? Karena malaikat rahmat itu yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan nanti. Doa-doa. Baik. Tidak ada hari jelek. Kita sering tasya'um. Tatayur. Ada burung begini, wah ada burung gagak ada yang mati. Enggak ada burung gagak juga ada yang mati. Tahu enggak? Ini aneh-aneh. Wah macam-macam kalau sudah tasyaum ini, prasangka buruk ini. Nanti mau nikah saja hitungan nama. 5 hurufnya 5 sama 11 enggak ketemu atau bagaimana? Belum lagi nanti ketemu neton. Rebo legi enggak ketemu sama Selasa Kliwon. Wah, itu was. Semua hari baik kalau kita gunakan untuk kebaikan. Semua hari itu baik kalau kita gunakan untuk kebaikan. Jadi yang paling penting adalah perencanaan secara lahir sesuai dengan syariat, kemudian minta petunjuk kepada Allah, selesai, itu baik. Orang Cirebon enggak boleh nikah sama orang mana itu. Terlalu banyak batasan bumi Allah. Itu berangkat dari ini, berprasangka buruk kepada sesuatu dan itu tidak diperkenankan. Nabi, ini lihat dari hadis tadi disebutkan Nabi mengajari kita untuk memulai segala sesuatu dengan harapan kepada Allah dibarengi dengan permohonan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulannya baru datang langsung hilalu khairin, hilalu rusydin, hilalu khairin, hilalu rusydin. Belum tiba datang, belum datang baru mau masuk. Nabi mengatakan, oh bulan kebaikan, bulan petunjuk, bulan iman. Baik, sampai di sini insyaAllah. Selesai. Tidak usah punya prasangka buruk kepada Allah. Kalau ingin punya program kebaikan, lakukan. Bangun rumah pun juga begitu. Bismillah, yang penting hari baik, orang bisa sholat semuanya. Tidak ada meninggalkan sholat Jum'ah, tidak ada meninggalkan sholat fardu. Mendirikan bangunan kapan saja deh. Kalau ada pisang, taruh di bawah, jangan taruh di atas. Bendera dikibarkan, bukan ditempelin di sana. Pisangnya taruh di bawah. Berasnya ditumbuk, berikan nasi, bukan digantung di atas. Nanti percaya sama dewa-dewi lagi, ini berantakan. Pisangnya kasihkan orang sedekah, sedekah tadfa'ul bala, nolak bala. Baik, kita lanjutkan. Maja'a fi tabyitin niyyati. Bab berikutnya adalah riwayat yang datang tentang menginapkan niat di dalam kita berpuasa. Berpuasa kita dihimbau untuk bisa niat, akan diwajibkan kalau salat puasa fardu dalam madhab kita. Bukan madhab Imam Syafi'i, semua jumhur ulama kecuali madhab Imam Abu Hanifah. Madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, kalau kita puasa wajib, maka wajib kita niat di malam harinya. Namanya tabyit, menginapkan niat. An ummil mu'minina Khafsata binta amiril mu'minin, binti amiril mu'minin, Umar ibn Khattab. Dari Ummul Mukminin Hafsah binti Amirul Mukminin, putra Amirul Mukminin Umar, Hafsah binti Umar. Radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua. Qala, beliau Rasulullah berkata, bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Nabi bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri la siyama lah." Barang siapa yang tidak menginapkan niat sebelum terbitnya fajar shadiq, maka tidak ada niat, tidak ada puasa baginya, tidak sah dan tidak dianggap. Rawahul Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga oleh ashabus sunan. Qul hafid وَمَلَ الْتِرْمِذِي وَالنَّسَئِي لَتَّرْجِهِ وَقْفِهِ. Imam Tirmidhi dan Imam Nasai mengatakan kalau tadi sini mawquf waqfi wassohahu marfu'an. Mawquf artinya bukan dinukil dari Nabi tapi dari sahabat Nabi, tapi wassohahu yang benar adalah marfu', dinukil dari Nabi SAW seperti yang dikatakan oleh Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Baik, Man lam yubayyitin niyata. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri la siyamalah. Jadi niat itu waktunya di tengah malam. Kapan mulainya? Mulainya adalah saat terbenamnya matahari, berarti kita sudah masuk hari esok. Perpindahan hari Arab, hari Islam dengan hari Masehi beda. Kalau hari Masehi jam 00.00, kalau kita tidak. Terbenamnya matahari tuntas sempurna, itulah masuk malam berikutnya. Jadi mulai terbenam itulah waktunya kita niat untuk puasa esok hari. Jadi kalau ingin niat puasa esok hari, tidak harus kita nunggu setelah sholat taraweh. Habis saat berbuka pun kita sudah boleh niat esok hari. Sampai kapan waktunya? Sampai terbitnya fajar shadiq alias fajar yang kedua atau masuknya waktu subuh. Jadi masuknya waktu subuh adalah terbitnya fajar yang kedua. Jadi terbentang mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Sepanjang inilah waktu kita boleh makan dan minum, dan sepanjang inilah waktunya kita untuk menghadirkan niat. Kalau ternyata kita tertidur dan lupa hingga terbit fajar shadiq adzan subuh baru kita bangun, sementara kita belum niat, maka tidak sahlah puasa kita. Karena telah terbukti kita belum menginapkan niat di malam hari. Adapun niat itu tidak harus niat yang panjang seperti yang pernah kita dengar dan kita hafal dari sebagian para ustaz yang sering dibaca oleh Imam Traweh, nawaitu sauma ghadin an adai farsi fadhi syahri ramadhan hadhi sanata fardolillahi ta'ala. Tidak harus dengan niat sepanjang itu, dan itu memang lengkap, niat itu baik sekali. Cuman kan tidak semua orang bisa menghafalnya. Maka niat bisa saja diringkas begini, aku niat puasa Ramadan besok. Selesai, sah. Dan tidak diucapkan dengan lidah pun boleh, di dalam hati. Bahkan jika kita ingat niat di dalam sholat pun, asalkan tidak Anda ucapkan pun tidak ada masalah. Di dalam hati langsung, saya besok puasa. Malah dalam keadaan sholat sekalipun. Karena tidak pertentangan niat puasa dengan niat sholat. Kalau niat sholat dengan niat sholat membatalkan sholat. Tapi niat puasa dengan niat sholat tidak pertentangan. Terlintas di dalam hati. Mumpung ingat Allahu Akbar sholat maghrib. Takut nanti lupa saya. Kalau lupa kan tidak sah. Waktu sholat raweh niat. Niat saja lintaskan di dalam hati. Cukup mengucapkan di dalam hati kalimat. Aku niat puasa esok hari. Atau lagi buka. Niat puasa esok hari. Lalu kenapa itu imam terawih ku mimpin itu? Itu ada keutamaannya sendiri. Pertama, ngingetkan bagi yang mungkin lupa. Ya kan? Kan boleh saja orang ngingetkan masa dosa. Yang kedua, diajari niat yang paling panjang biar sempurna niatnya. Boleh. Boleh-boleh saja yang demikian itu. Hah? Intinya di malam itu, mulai dari terbitnya, terbenamnya matahari, hingga terbitnya fajar shadiq. Kalau sudah terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, fajar itu ada dua. Dan tukang adzannya Nabi ada dua, yang pertama Bilal, kemudian Abdullah bin Maktum, Bilal. Ada dua tukang adzan Nabi. Ada adzan pertama, baru adzan kedua. Jika adzan pertama, itu masih boleh kita makan dan minum. Kalau sudah adzan yang kedua, itu masuk fajar shadiq, masuk subuh, tidak boleh kita makan dan minum. Sudah kita jelaskan masalah imsak kemarin. Ada imsak hakiki, kita harus meninggalkan makan dan minum. Ada imsak yang dihadirkan oleh para ulama untuk berhati-hati, kurang lebih 10 menit, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi baru kita tidak boleh makan, kapan? Kalau sudah adzan subuh. Tapi adzan subuhnya orang yang benar adzannya. Bukan adzan subuhnya orang yang asal saja bangun langsung megang mic, tak tahu sudah 5:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, baru subuh nih. Makanya adabnya adzan itu ada, tukang adzan itu ada ilmunya. Jika kita adzan di menara, maka harus di awal waktu. Kalau itu tukang adzan yang digaji, Ini adalah fikih adzan. Tukang adzan yang digaji itu kalau ternyata adzannya tidak di awal waktu, gajinya haram dimakan. Karena tugasnya tukang adzan adalah yuraqibul waqt, memperhatikan waktu awal waktu. Kemudian disuarakan di menara, karena masjid biasanya ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanannya. Dan jika karena udzur dia terlambat tidak adzan di awal waktu, makruh dikumandangkan di menara. Tetap disunahkan adzan tapi di dalam masjid saja. Terlambatnya 1 jam di adzan dikumandangkan di menara, orang pada bingung, ini adzan apaan nih? Ada fikihnya, fikih adzan juga ada ilmunya. Jangan tukang adzan hanya gara-gara lomba adzan juara 1 asal saja. Ada ilmunya tukang adzan. Ada fikihnya. Khususnya tukang adzan yang mendapatkan gaji, hati-hati. Kalau tidak tepat waktu, di awal waktu haram gajinya. Karena tugasnya ya itu, yuraqibu. Karena ditunggu. Sebab tidak semua orang bisa datang ke masjid, mungkin dia akan pergi kemana, nunggu waktu. Sehingga awal waktu langsung sholat, langsung pergi. Mungkin, bermacam-macam. Nah, adzan subuh yang benar adalah di saat terbitnya fajar. Fajar itu ada 2, yang pertama fajar dusta. Fajar itu hanya sekedar ada terang, kemudian menjulang ke atas. Itu adalah fajar. Kemudian setelah itu hilang, redup hilang itu, gelap lagi. Setelah itu mulai muncul di ufuk itu, utara sampai selatan itu merata. Merata terang. Itu adalah fajar shotiq, fajar yang kedua. Fajar yang kedua. Dan fajar yang kedua adalah masuknya waktu subuh. Baik. Wa an ummil mu'minin Aisyata binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan juga dari Siti Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Anna qalat, beliau bercerita. Dakhala alayya an-nabiyyu, nabi masuk kepada kami. Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika nabi masuk kepada kami, datang kepada kami. Dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, kemudian nabi bertanya, hal indakum syai'? Subhanallah. Nabi tanya Aisyah, punya makanan enggak? Kulna la. Istri beliau mengatakan tidak. Bapak kebayang enggak? Waktu mau sarapan datang ke rumah istri, "Ma, ada makanan enggak?" Dibilang enggak ada, gimana kira-kira? Perang dunia ke-8 itu. Hah? Cembek ini belum ada. Hah? Enggak ngerti kerja kayak gini. Bagaimana baginda Nabi? Siti Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasul. Subhanallah. Gimana rumah Rasulullah, makanan tidak ada. Tidak sebatah sepotong kurma, tidak ada. Sepotong roti, tidak ada. Apalagi senampan nasi. Nasi tidak ada. Kulkas dengan bermacam-macam bungkusan, tidak ada itu. Maka banyak syukur. Di rumah kita masih ada simpanan, ya tidak? Simpanan beras ada, ikan asin masih ada, kerupuk belum digoreng masih banyak. Singkong, bolet, kurang syukur. Bagaimana keadaan rumah beliau? Suri toladan yang sesungguhnya. Seperti dikatakan Imam Ghazali, betul, kalau orang merasa cukup dengan kesederhanaan, maka tidak susah mencari yang halal. Maka kenapa adanya? Nabi bertanya, ada makanan Aisyah? Kulnala, enggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya puasa aja deh. Wah. Ibu punya suami begitu, jangan-jangan setiap hari ngomong enggak ada. Biar puasa terus suaminya. Idzan asum, kalau begitu aku puasa saja Aisyah. Tsumatana yawman akhar, kemudian datang di suatu hari yang lain. Faqulna, kemudian kami bercerita kepada Nabi, "Uhdiya lana hasisun." Kita telah diberi hadiah oleh orang hasis. Hasis adalah makanan yang dibuat dari gandum, semacam roti, tapi kasar. Anggap saja roti keras, gitu saja. Pokoknya kemudian Nabi bertanya, hari ini tunjukkan kepadaku mana itu hasisnya. Falaqad asbahtu shaiman. Sebetulnya saya tadi puasa Aisyah. Cuma ada rezeki, fa akala, kemudian Nabi makan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini adalah pembahasan tentang puasa sunnah. Kalau orang puasa sunnah, boleh niatnya tidak dari malam hari. Misalnya bapak-bapak yang soleh ini, pagi-pagi bangun, habis sholat subuh, kemudian giliran mau sarapan, tak taunya suaminya ngomong, gak masak, bisa langsung niat, aku niat puasa sunnah aja deh. Jadi kalau puasa sunnah, niatnya boleh biarpun sudah terbit fajar. Asalkan belum tergelincir matahari. Catatannya dua. Untuk puasa sunnah boleh kita niat dan sah biarpun niatnya tidak di malam hari dengan dua catatan. Yang pertama adalah belum tergelincirnya matahari, belum masuk waktu duhur. Yang kedua, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Jangan sampai setelah makan satu piring kenyang lalu idan asumu, kalau gitu aku mau puasa setelah itu. Bukan begitu. Sudah makan satu piring, kenyang, baru niat puasa. Ya gak benar itu. Artinya dari pagi dia sudah menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa. Tak tahu sampai jam 9 kok tetap gak ada makanan, lanjutin. Idan asumu. Kalau begitu aku puasa. Begitu sebaliknya. Kalau orang berpuasa sunnah ini menurut madhab kita Imam Syafi'i. Dan madhab juga Imam Malik. Imam Ahmad ibn Hanbal, amalan sunnah itu boleh saja dibatalkan kalau kita ingin membatalkan yang kadang juga tujuannya adalah sangat baik, bukan untuk main-main. Bahkan kalau main-main pun juga ya keterlaluan ibadah kok main-main. Artinya puasa begini, kalau kita puasa sunnah kemudian ada tamu yang minta ditemani makan, makan. Atau suatu ketika Anda puasa sunnah lalu Anda datang kepada orang yang sangat mencintai Anda, ayah Anda, ibunda, saudara, kawan karib. Kita datang ke rumahnya, ngerti kita akan datang, tak tahunya dia menyiapkan beraneka ragam makanan. Kita dipersilahkan makan siang, silakan. Tiba-tiba Anda berkata, aku lagi puasa. Hah, sombong benar nih orang. Bilang iya, aku akan makan bersamamu. Karena kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Apalagi punya tujuan mulia untuk menjaga hati ibunda kita. Untuk menjaga hati ayahanda kita. Untuk menjaga hati sahabat karib kita. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa wajib enggak. Ibu yang bayar utang itu enggak bisa. Motong seenaknya. Bayar utang kan wajib. Selagi sudah niat harus selesai. Kalau puasa sunnah, ya boleh-boleh saja. Atau kedatangan tamu kita ikut makan dengan mereka. Sunnah. Puasa sunnah boleh dibatalin. Ingat. Dari hadis inilah dipahami oleh para ulama. Ini kisahnya puasa sunnah ya Nabi. Karena ini tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Mustahil bulan Ramadan Nabi mengatakan. Idan fa'agala lalu Nabi makan. Bukan Ramadan ini. Ini adalah puasa sunnah. Ini puasa sunnah. Jadi menginapkan niat tadi hanya berlaku untuk puasa wajib. Tapi biarpun puasa sunnah, sebaiknya kita niat tetap di malam hari. Disunahkan juga untuk makan sahur, agar ada bekal kita. Kekuatan. Karena berpuasa bukan untuk menyiksa-nyiksa diri, akan tetapi patuh kepada aturan syariat baginda Nabi SAW. Bukannya pun harus awal disunahkan awal waktu, sahur hendaknya diakhirkan. Selagi kita masih yakin kalau itu malam hari, kita masih diperkenankan untuk makan, minum. Hubungan suami istri dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk waktu pagi. Mulailah waktu itu kita puasa. Jika puasa wajib harus menginapkan niat. Kalau puasa sunnah, tidak. Kalau seandainya tidak niatkan di malam hari, kemudian di siang harinya baru berpuasa, itu sah-sah saja dengan dua catatan tersebut di atas. Baik, ini adalah cara bagaimana. Adapun, mumpung Ramadan begini, nah, menurut Imam Abu Hanifah, ini tambahan lagi, biarpun puasa itu fardu, Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi berbeda dengan jumhur ulama dalam dua hal. Biarpun puasa itu fardu, boleh niatnya, kalau lupa malam, boleh di pagi harinya tetap sah. Ini peluang bagi siapapun yang terlanjur lupa, Ya sudahlah niatnya di pagi hari saja. Terlanjur lo. Tapi yang enggak boleh adalah malam hari sengaja aku enggak mau niat. Mau niat besok pagi, ini orang sakit. Tinggal niat di dalam hati aja kok susah benar. Barangkali ada yang terlanjur habis maghrib belum sempat niat, tidur, bangun-bangun subuh. Sudah ikut niatnya madhab siapa? Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, biarpun puasa itu sunnah, tetap tidak boleh dibatalkan. Biarpun puasa sunnah, menjadi wajib untuk dilanjutkan. Puasa sunnah, biarpun puasanya sunnah menurut Imam Abu Hanifah, tetap kita harus melanjutkannya. Enggak boleh seenaknya memotong puasa sunnah. Yang terakhir, pendapat dari madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, untuk menjaga-jaga barangkali niat kita itu lupa, maka boleh niat di dalam madhab Imam Malik, niatnya sekali di awal Ramadan untuk niat sepanjang Ramadan. Didobel niatnya. Jadi misalnya di awal begini kita niat, aku ingin berpuasa, niatnya di malam hari untuk puasa Ramadan utuh. Maka di esok harinya kalau ternyata kita lupa niat di malam hari, kita sudah punya stok niat yang banyak menurut madhab Imam Malik dan itu sah. Jadi sangat mudah untuk mengesahkan amalan orang awam. Jadi jangan sampai punya masalah gara-gara niat. Kemudian ada tambahannya. Kalau seandainya ada orang makan sahur biarpun dia tidak mengucapkan niat, maka sesungguhnya dia sudah niat. Sebab enggak ada orang sarapan pagi itu jam 3 malam itu enggak ada. Orang sakit itu. Jadi kalau Anda bangun malam di bulan Ramadan, makan malam mau apa? Mau puasa sudah. Jadi permudahlah pemahaman tentang niat. Kemudian niat pun harus dipermudah, yaitu mengucapkan aku niat berpuasa esok hari dan selesai. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.